إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة الأحباء رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk menghadiri majelis ilmu yang mana insyaallah mudah-mudahan pada hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan niat. Karena dengan ikhlasnya kita dan senantiasa tajdidun niyyah, tajdidul ikhlas, memperbarui niat, kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Pada pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas dalam pekan yang lalu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab istiqbalul qiblah, bab tentang menghadap kiblah dalam sholat. Jadi bab yang masih kita bahas yaitu kita masih membahas kitab sholat dan apa yang berkaitan dengan sholat. Mu'alif di sini mendahulukan pembahasan tentang sholat jamaah. Sholat jamaah dan dilanjutkan dengan tata cara sholat jamaah serta apa yang berkaitan dengan sholat jamaah. Yang terakhir kita telah membahas tentang istiqbalul qiblah dan beberapa permasalahan dalam masalah tersebut. Fa insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk bab yang baru, masih dalam kaitannya dengan sholat jamaah, yaitu babus sufufi. Bab sufufi, bab tentang shaf sholat. Ya mana shaf sholat ini berkaitan dengan sholat jamaah. Hari ini kita akan membahas tentang shaf dalam sholat jamaah, yaitu barisan dalam sholat jamaah. Sebagaimana apa yang telah kita maklumi, bahwasanya sholat jamaah itu bisa didirikan paling sedikit dua orang. Adapun kurang dari dua orang maka disebut sholat fardiyah. Sholat fardi atau sendirian. Nah, terkait sholat jamaah ini, yaitu yang terbangun antara imam dengan makmum, ya, baik itu imamnya atau makmumnya satu ataupun lebih dari satu, maka terkena tata cara bagaimana shaf ketika sholat berjamaah. Ya, yang pertama yang jelas, masalah shaf ini termasuk di antara kesempurnaan daripada kesempurnaan sholat. Karena kita telah tahu dalam pembahasan sholat nafilah bahwasanya seorang yang sholat fardu itu tidak ada yang bisa mencapai kesempurnaan, ada yang seperempatnya, setengahnya, dan lain sebagainya, dan bisa disempurnakan diantaranya dengan sholat nafilah. Nah, merapatkan shaf ini ataupun membenarkan shaf, bagaimana tata cara meluruskan dan merapihkan, bagaimana tata cara menyusun shaf ini apabila kita laksanakan merupakan bagian daripada kesempurnaan sholat. Kesempurnaan sholat. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berihtimam atau sangat memperhatikan shafnya ketika melaksanakan sholat jamaah. Sebagaimana apa yang tercantum dalam hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sawu, luruskanlah shaf-shaf kalian, barisan salat kalian. Ini dengan bentuk perintah. Ya, dengan bentuk perintah. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sesungguhnya lurusnya atau rapinya shaf termasuk daripada kesempurnaan sholat. Ya. Ini tentunya kita sebagai kaum muslimin yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedang beribadah harus bisa mencapai target sholat yang sempurna. Bagaimana caranya? Bagaimanapun caranya, dan diantaranya adalah dengan meluruskan shaf, ya. Meluruskan shaf. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain nanti kita bacakan begitu ihtimam bagaimana agar kita bisa menyempurnakan sholat. Itu dengan shaf kita, shaf yang harus kita luruskan ataupun kita benarkan. Sebelum kita masuk ke tata cara shaf sholat, baik yang jamaah laki-laki, perempuan dan lain sebagainya nanti kita bicarakan. Pertama saya bilang tentang hukum shaf dalam sholat jamaah. Hukum shaf dalam sholat jamaah atau membenarkan shaf dalam sholat jamaah. Para ulama mengatakan, ya seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, jumhur mengatakan bahwasanya meluruskan shaf sholat hanyalah mustahab. Mustahab itu artinya sunnah. Ya, sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dapat tidak mendapatkan dosa. Ini pendapat yang pertama menurut jumhur. Akan tapi yang lain mengatakan bahwasanya meluruskan shaf, merapatkan shaf atau membuat barisan gitu ya. Itu merupakan wajib. Dan wajib inilah pendapat yang sahih insyaallah berdasarkan Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sighatil amr, sawu sufufakum, al aslu fil amri lil wujub. Pada hukum asalnya perintah itu meletakkan kewajiban. Ini kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya menyatakan dengan perintah. Ya, menyatakan dengan perintah maka menunjukkan wajib. Adapun dalil yang mengatakan mustahab, di situ ada illah bahwasanya mintamami sholat termasuk kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Jadi mustahab saja. Kan tetapi hal ini menyelisihi daripada tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Seolah memerintahkan, di samping itu juga Rasulullah menganggap bahwasanya barang siapa yang tidak melusun shaf la yukhallifanna baina wujuhikum, akan kami palingkan wajah-wajah kalian. Dan ancaman-ancaman yang lain nanti kita insya Allah bacakan dalam hadis-hadis yang selanjutnya. Jadi yang rajih hukumnya adalah wajib meluruskan shaf dan merapatkan shaf atau membuat barisan. Kalau melihat hikmah, ya hikmah daripada shaf dalam baris atau barisan dalam shaf sholat, diantaranya adalah bahwasanya meluruskan shaf atau meluruskan barisan sesuai dengan bagaimana tata caranya para malaikat, ya. Sebagaimana hadis dalam hadis Jabir dalam Sahih Muslim mengatakan Rasulullah sallallahu Jabir mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dan beliau bersabda, ala tusaffuna kama tasaffal malaikatu 'inda rabbiha, luruskanlah saf atau buatlah barisan sebagaimana para malaikat membuat barisan ketika mereka itu berhadapan dengan Tuhannya. Nah, kemudian Jabir mengatakan kulna ya Rasulullah, kulna ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikat, bagaimana safnya para malaikat, inda rabbiha, di hadapan Tuhannya, yatimuna sufufal awal wa yatarasuna fis saffi, mereka itu menyempurnakan saf yang pertama dulu dan meluruskan barisan. Ini diantara hikmah bahwasanya peribadahan yang dilakukan setelah sholat jamaah itu sebagai orang malaikat juga ketika beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mereka juga membuat saf. Seperti dalam ayat juga dikatakan apa? Wal malaku sofan sofa. Dan malaikat itu bersof-sof ketika di hadapan Tuhannya. Bagaimana sof mereka, kata Rasulullah, yatimu nasusufal awal, mereka menyempurnakan sof yang pertama. Sof yang pertama. Lalu yang selanjutnya kita akan membaca hadis yang kedua, yang mana berkaitan dengan tata cara melakukan atau membuat barisan dalam sholat. Ya, hadis yang selanjutnya adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Ini kita masuk pada ta'kid ataupun penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meluruskan saf dan merapatkannya. Kata Rasulullah, kata Nu'man bin Bashir beliau mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah saf kalian, awla yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau akan Allah Subhanahu wa taala yukhalifanna baina wujuhikum, namanya palingkan baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian. Artinya apa? Di sini para ulama menafsirkan bahwasanya termasuk di antara ciri persatuan umat Islam adalah dengan rapihnya saf dan bersatunya saf, rapatnya saf. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika umat Islam saf salatnya saja ya, sudah berpencar-pencar, la yukhallifannallahu baina wujuhikum, akan dipalingkan wajah-wajah mereka. Bahkan dalam ancaman yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah la yukhallifanna wujuhikum wujuhil khimar, akan mereka apa Allah Subhanahu wa taala ancam dengan rubah wajah-wajah mereka dengan wajah-wajah khimar. Ini menunjukkan pentingnya dan wajibnya merapihkan dan meluruskan saf dalam salat jamaah. Adapun dalam riwayat Muslim, Numan bin Basir mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Meluruskan, mendatarkan saf kami, hatta ka'anna ma yusawwi bihal qidah. Seakan-akan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan atau merapihkan busur panah. Ya, rapi. Nah, sehingga apa? Hatta ra'an qad aqalna anhu. Artinya di sini Rasulullah begitu serius sehingga apa? Sehingga kami paham tentang pentingnya saf tersebut. Tsumma kharaja yawman faqama hatta kada ayyukabbir. Kemudian pada suatu hari pun Rasulullah keluar lagi untuk menjadi imam. Hampir-hampir Rasulullah ini untuk bertakbir, ya, hampir sudah menghadap kiblat, hampir bertakbir. Tapi apa? Faro arrojulan badian sodrohu. Dia itu melihat ada seorang makmumnya, badian sodrohu, dadanya ini agak nonjol, ya, agak nonjol. Artinya enggak lurus. Faqala ibadallah, maka Rasulullah mengatakan apa? Wahai hamba Allah, latusawbunna sufufakum aw la yuhallifannallahu baina wujuhikum. Udah mau takbir aja berhenti, memperingati, wahai hamba Allah, luruskan safmu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat serius terhadap saf salat, tidak menyepelekan. Karena apa? Karena apa? Orang yang tidak meluruskan saf, kata Rasulullah, la yuhallifunnallahu baina wujuhikum, akan kami palingkan wajah-wajah kalian. Apakah Allah mau palingkan wajah-wajah kalian? Ini ancamannya bagi orang yang tidak meluruskan saf, ya, tidak meluruskan saf. Ini apa namanya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang pentingnya dan begitu penekanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita rajihkan bahwasanya menyusun saf dengan rapi itu dalam kewajiban, merupakan kewajiban. Karena lihat ancamannya, ya. Ya, adapun hadis tadi yang mengatakan sunnah bahwasanya taswiyat as-shufuf min tamamis shalah, maka ini tidak menafikan bahwasanya ini menjadi sunnah, akan tapi tidak mengapa karena kita dituntut untuk sempurna sholatnya dan tidak menafikan kewajiban, karena itu memang sholat kita dituntut untuk sesempurna mungkin, tidak menyurutkan bahwa itu menjadi hal yang sunnah. Tapi sekarang kita mulai masuk bagaimana tata cara shaf ketika kita sedang sholat jamaah. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa sholat jamaah itu paling sedikit adalah dua orang, satu makmum, satu imam, satu makmum. Itu alal aqal, paling sedikit. Itu sudah termasuk kategori sholat jamaah dan termasuk mendapatkan pahala 27 derajat, ya, paling sedikit. Akan tetapi yang namanya sholat jamaah itu nanti yang menjadi permasalahan yang diantaranya adalah ketika sholat makmumnya sendirian. Terus yang selanjutnya ketika sholat makmumnya adalah perempuan. Terus yang ketiga ketika sholat makmumnya adalah anak kecil. Selanjutnya adalah ketika sholat makmumnya adalah imamnya sama makmumnya sama-sama perempuan. Itu bagaimana? Masing-masing mempunyai tata cara ketika menyusun shof. Ya. Baik, kita masuk pada hadis Anas sekarang. Hadis selanjutnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini terkenal, beliau adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi semenjak 10 tahun. Yang umur 10 tahun dititipkan oleh ibundanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantunya. Akan tapi apa namanya, dengan walaupun dia sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk ulama kibar dan sahabat. Ulama masyhur kibar dan sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, anna jaddatuhu Mulaika, bahwasanya suatu ketika dia mempunyai nenek yang namanya Mulaika. Namanya Mulaika. Nenek tersebut da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sunnatuhu. Dia, neneknya itu, neneknya Anas bin Malik ini memanggil atau mengundang Rasulullah untuk apa? Untuk makan makanannya Mulaika. Diundang untuk makan, ya. Insyaallah. Fa qalahu minhu tsumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, ya, di rumahnya Mulaika tadi. Kemudian dia, beliau berkata, Kumu fala usalli bikum. Berdirilah kalian, aku akan sholat bersama kalian. Rasulullah ketika selesai makan mengajak yang diundang untuk sholat bersama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anas bin Malik, faqumtu ila hasirin lana, aku berdiri dengan apa namanya, tikar yang ada. Ini tikar. Ini dalil bahwasanya boleh kita sholat di atas tikar ataupun sajadah. Yang mana tikar tersebut qad iswaddat pintu lima labitha. Tikar tersebut sudah hitam warnanya, katanya. Sudah hitam. Karena apa? Sebab sudah lamanya dipakai. Saking lamanya dipakai. Sudah hitam, sudah kotor gitu ya. Sudah layak mungkin. Kemudian Anas bin Malik, fanadhaqtuhu bima'in, aku bersihkan dengan ciprati dengan air. Insyaallah, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasafaqtu ana, ini dia. Mulai dari sini yang menjadi dalil bagaimana tata cara kita melakukan shaf ketika bersama Rasul, apa namanya, makmum. Wasafaqtu ana wal yatimu wara'ahu. Maka Anas bin Malik ketika Rasulullah berdiri, wasafaqtu, aku bikin shaf ana wal yatim. Aku dengan anak yatim, anak kecil. Nah, yatim di situ waro'ahu, di belakang siapa? Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini di belakang karena dua orang, Anas Malik dengan siapa? Dengan anak yatim yang ada. Dan katakan yatim itu adalah siapa? Husain bin Abdullah. Husain bin Abdullah itu anak yatim di rumahnya Mulaika. Terus Mulaikanya di mana? Mulaikanya di mana? Wal ajuzu min waro'ina fa sallallana raka'atain. Dan al-ajuz, orang yang lemah, maksudnya ini wanita ataupun neneknya, ya, miwaroina, di mana? Di belakang kami, di belakangnya Anas bin Malik. Fasallallana rakaat ini tsumansarafa, kemudian kami sholat dua rakaat dan kemudian kami apa namanya, beralih, sudah selesai. Ya, ini dalam riwayat, satu riwayat Muslim. Kalau dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi wa bi ummihi, ya. Faqamani an yaminihi wa aqamal mar'atu khalfana. Kalau dari melihat muslim beda lagi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan siapa? Bihi dengan Anas bin Malik, faqamani an yaminihi. Aku berdiri di sebelah kanannya. Wa aqamal mar'atu khalfana. Dan perempuan berdiri di belakang kami. Baik. Nah, inilah sumber ataupun dalil tentang tata cara yang pertama bagaimana sholatnya seseorang, yaitu ketika lebih dari dua orang, untuk laki-laki posisinya di belakang imam, lurus ya, di belakang imam belakangnya ya. Adapun perempuan, ya ini disyariatkan ketika sholat jamaah kita dengan suami istri misalnya, posisinya itu di belakang makmum. Ya, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dalam hadis yang terakhir, khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dalam hadis Abi Hurairah, sebaik-baik shaf laki-laki adalah paling depan, dan jelek-jeleknya adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik shaf perempuan adalah paling belakang, dan yang paling jelek adalah paling depan. Nah, ini sesuai dengan hal. Jadi pada hakikatnya shaf seorang perempuan itu di belakang yang syar'inya itu. Yang syar'inya adalah di belakang sebagaimana hadis Anas bin Malik tadi. Nah, dalam permasalahan ini yang jelas tadi, dalam hadis ini tidak dibedakan antara anak kecil dengan anak besar, ya, dengan anak kecil, karena di situ ada yatim. Yang namanya yatim, ma'ruf, definisi yatim adalah orang yang ditinggal oleh bapaknya, tinggal mati oleh bapaknya atau ibunya, yang mana itu belum balig, itu yang namanya yatim. Adapun sudah lewat 15 tahun atau 20 tahun bukan yatim lagi. Yang terkena hukum yatim adalah yang masih di bawah umur balig. Ya, alamatul buluh, maka itu kategori yatim. Ini menunjukkan di sini Anas bin Malik sholat dan makmumnya bersama anak kecil. Ya, bersama anak kecil. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat dalam masalah anak kecil. Ya. Kalau jumhur mengatakan apa? Boleh penamanya sahnya shaf anak kecil dengan apa namanya? Fi sholat fardu dan nafilah, ya. Jadi tetap dikatakan sah shofnya anak kecil, ya, shofnya anak kecil bersama dewasa tetap sah. Artinya ketika kita meluruskan shof dan merapatkan shof, ketika ada anak kecil maka itu sah, ya, tidak menafikan. Baik untuk sholat nafilah maupun sholat fardu. Adapun jumhur ulama yang masyhur, ya, menurut madzhab Hanafilah ini atau Imam Hanafi, disahkan ketika sholat nafilah saja, sholat sunnah saja. Adapun sholat yang apa namanya, sholat yang fardu, maka sebaiknya dipisahkan anak kecil. Sebaiknya dipisahkan. Ya, dalilnya apa? Dalilnya yang tadi, bahwasanya Anas bin Malik waktu itu sholat bersama Rasulullah itu rakaatain, menunjukkan apa? Sholat nafilah, sholat sunnah, bukan sholat fardu. Tapi kok berjamaah? Iya, memang ahyanan kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sunnah itu berjamaah. Tidak apa-apa, asal tidak menjadi apa kebiasaan atau ke apa namanya jadi kerutinan, tidak masalah. Jadi boleh saja orang itu sholat sunnah berjamaah, tapi tidak menjadi rutin. Misalnya sholat apa namanya? Sholat sunnah duha jamaah, ini tidak terbiasa kalau dengan rutin. Tapi kalau ahyanan, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengajarkan tata cara sholat kepada kaum yang masih kecil atau kaum yang masih du'afa, ya, seperti kaumnya mulaikah ini, orang-orang miskin, ya, orang-orang istilahnya orang-orang yang bukan orang-orang masyhur, tapi Rasulullah tetap sholat dengan mereka dan dalam rangka untuk mengajarkan mereka sholat, maka tidak mengapa sholat jamaah. Dan seperti tadi Hanabilah mengatakan bahwasanya shaf yang dengan anak kecil adalah boleh, tapi hanya untuk sholat nafilah. Ya, boleh hanya untuk sholat nafilah. Akan tapi ini adalah pendapat yang marjuh, yang kurang sahih. Karena apa? Sebagaimana kita bahas selanjutnya, hukum sholat pada asalnya adalah sama, baik sholat nafilah maupun sholat fardu, asalnya sama. Kecuali ada pengecualian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pembahasan yang kemarin tentang istiqbalul qiblah. Pengecualian untuk sholat sunnah boleh ketika di atas kendaraan, aina matawajjahat, kemana arahnya, ya, kemana arahnya. Adapun seperti masalah shaf ini tidak ada yang mengkhususkan bolehnya seorang itu anak kecil hanya untuk sholat nafilah saja. Ya. Maka yang seperti ini adalah marju, dan yang benar adalah anak kecil pun boleh masuk shaf dalam sholat nafilah maupun sholat fardu. Maupun sholat fardu. Ya, yang selanjutnya adalah permasalahan bagaimana kalau itu makmumnya sendirian. Sendirian, seperti kebanyakan masjid kita ya. Bahkan kadang imamnya sendirian. Yang sholat, yang adzan imamnya, yang qomat imamnya, sholat imamnya yang makmum. Ini biasa terjadi. Sekarang yang sholat sendirian, ya. Sebagaimana dalam hadis yang selanjutnya adalah hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala bittu 'inda khalati. Ibnu Abbas termasuk min sihori as-sahabah. Dari anak-anak kecil para sahabat waktu itu. Beliau adalah termasuk orang yang didoakan adalah mufassirul Quran. Rasulullah pernah doa, Allahumma asinu ta'wil, berikanlah karunia kepada Ibnu Abbas adalah menjadi ahli ta'wil, maksudnya ahli tafsir. Nah, beliau adalah seorang yang sangat semangat untuk mempelajari bagaimana keadaan Rasulullah ketika menjalankan syariat agama. Di antaranya adalah ini, bitu 'inda qolati Maimunata faqam. Aku menginap di rumahnya bibiku yaitu Maimunah. Maimunah adalah siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasulullah berdiri, ya. Yusalli minal laili, berdiri salat malam. Diperhatikan sama Ibnu Abbas. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat, Ibnu Abbas pun mau ikut salat. Falabithu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yamini. Maka ketika itu Ibnu Abbas ikut salat berdiri di sebelah kirinya, sejajar dengan Rasulullah sebelah kiri. Ya, yasarihi fa akhadha bi ra'si, kemudian Rasulullah mengambil kepalanya karena dia masih kecil. Mengambil kepalanya, fa aqamani an yamini, dan mendirikan saya, memindahkan di sebelah kanannya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adbaro tsumma taqala ila yamin, dan memutarnya lewat belakang dan menaruhnya di mana? Di sebelah kanannya. Ini adalah tata cara ketika kita sholat jamaah dengan satu orang makmum. Ya, satu orang makmum. Yaitu yang makmum itu hendaknya ada berada sejajar dengan imamnya. Sejajar dengan imamnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ada Ibnu Abbas memindahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memindahkan Ibnu Abbas dalam posisi salatnya. Nah, ada hadis sebagaimana yang hadis Anas tadi di atas, termasuk juga tentang tata cara bagaimana makmumnya perempuan, ya, makmumnya perempuan. Ini menyiati bahwasanya ketika seorang perempuan, ya, bermakmum, maka posisinya di belakang. Kalau tidak ada makmum laki-laki, maka posisinya di belakang lurus imam. Di belakang lurus imam, ya. Artinya tidak mencong kanan, tidak mencong kiri. Kalau di masjid ya berarti di bagian shof lurus, di yang diutamakan adalah lurus dengan imam. Dan ini mempunyai arti, mempunyai faedah bahwasanya cara tertibus shufuf, menyusun shof itu yang diutamakan al-awwal fal-awwal, maka yang tengah dan barisan pertama, yang paling dekat dengan imam. Yang paling dekat dengan imam, bukan dari sebelah kanan dulu gitu ya, bukan kiri dulu, tapi yang akrab dengan imam. Karena pada waktu itu Anas bin Malik posisinya di belakang, lurus di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan, jadi kalau kita datang masjid, posisi panjang mana? Kalau panjang ke kanan, dekatnya imam, afdolnya cari yang akrab dengan imam dulu. Ya. Tidak mau kanan dulu penuh baru kiri, enggak, tapi akrab dengan imam. Al-awwal fal-awwal, yang pertama maka didahulukan. Didahulukan. Ya. Itu tata cara ketika shofnya sendirian ataupun apa namanya bersama dengan seorang perempuan. Nah, terus yang selanjutnya yang jadi masalah, biasanya sering terjadi masalah shof di dalam masjid. Ya, masalah shof di dalam masjid. Karena sebagaimana Rasulullah bersabda, atau shofuna shufufakum, dalam sabda yang lain bahwa Rasulullah mengatakan al-mangkib, ya. Caranya adalah mangkib, ini pundak, dengan pundak diluruskan. Al-ka'bil ka'ab, yaitu mata kaki dengan mata kaki. Jadi cara meluruskannya gitu ada tata caranya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak? Ini karena kita kehati-hatiannya, jangan sampai seperti ada Rasulullah ada dada yang menonjol aja suruh diluruskan. Ya, makanya yang disejajarkan adalah al-ka'bil ka'ab. Mata kaki dengan mata kaki. Jangan keliru, jangan yang diluruskan itu adalah jempol kaki dengan jempol kaki, itu salah. Karena kita ukuran telapak kakinya itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ya, untuk meluruskan shof, ini karena ditakidkan dan wajib ya, kalau Rasulullah dan Rasulullah berihtimam tentang masalah shof ini. Yang menjadi sejarah adalah mata kaki. Kalau mata kaki dengan mangkip ini sudah lurus, itu menunjukkan lurus. Ya, menunjukkan lurus. Bukan tumitnya, bukan ujung jempolnya. Tapi apanya? Mata kakinya. Yang ini akan menjadi tolak ukur lurusnya barisan seseorang. Kita kan kadang yang penting jempolnya lurus. Melihatnya itu lurus keramik jempolnya. Padahal yang benar enggak seperti itu. Mata kaki lawan temannya dengan mata kaki kita itu sudah sejajar, itu menunjukkan lurus. Ya, menunjukkan lurus, dan ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ka'b bil ka'b wal mangkib bil mangkib. Apakah di sini harus ditempel? Antara mata kaki dengan mata kaki nempel. Dan ini para ulama membahasnya bahwasanya yang diprioritaskan di sini adalah sejajar. Kalau masalah nempel, ya wajib nempel. Yang nempel ujung depannya atau mata kakinya, semuanya harus nempel, ket gitu ya. Maka ini dalam bahasa ini al-afdol ya, itu adalah mata kaki dengan mata kaki, tumit dengan tumit itu bisa menempel. Tapi kalau mata kaki hanyalah sejajar. Sejajar. Walaupun para ulama juga mentakdir kalau sudah menempel kakinya dan mata kakinya atau tumitnya tidak menempel pun itu tidak mengapa. Karena apa? Pembatasan di sini adalah seperti hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhluna min furujati syaitan. Jangan sampai ada kelonggaran sedikit pun yang itu adalah celah untuk apa? Untuk lewatnya syaitan mengganggu manusia yang ketika sedang sholat, mengganggu ketika sedang sholat. Nanti ada dalam sebuah hadis yang mana dalam bab yang lain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya rapatkanlah shaf kalian, jangan beri kesempatan kepada syaitan untuk apa namanya, masuk ke dalam sof-sof. Nah, yang ini menunjukkan bahwasanya sof yang tidak rapat menunjukkan bahwa situ setan bisa menggoda manusia ketika sholat dalam melewati apa namanya sof-sof yang longgar tersebut. Dan ini adalah yakin kita bahwasanya setan itu senantiasa menggoda kita dalam apa namanya dalam sholat kita, sehingga berusaha agar sholat kita tidak sempurna. Karena Rasulullah juga mengatakan sadul khalal. Sadul khalal ini jangan sampai ada, rapatkanlah, jangan sampai ada celah. Wala tadharu furujati syaiton, jangan biarkan ada kelonggaran syaiton. Makanya shaf ini disyariatkan rapat dari awal sholat sampai akhir sholat. Ya. Berdalil dengan ini Rasulullah mengatakan la tadharu furujatu syaiton, jangan beri kesempatan ada celah-celah syaitan untuk masuk, menunjukkan bahwasanya yang namanya shaf sholat itu dari awal sampai akhir. Ya bukan cuma awalnya dok, terus Allah Akbar, udah ruku, udah pecah lagi, enggak. Tapi dari awal sampai akhir. Kenapa? Dalilnya apa? Karena pada saat itu adalah syaitan masuk ke celah-celah shaf, sehingga harus dirapatkan, senantiasa dirapatkan. Nah ini makanya dengan ini disyariatkan kita dilarang untuk mengasih kesempatan kepada syaitan untuk masuk dan celah ini. Ketika ada satu makmum yang batal misalnya sholatnya dan otomatis dia keluar, shaf ini harus segera dirapatkan oleh makmum. Ima yang kanan merapat ke kiri atau ima yang belakang maju ke depan. Ima yang belakang maju ke depan. Sholat kok jalan-jalan? Ya, sholat kok jalan-jalan? Tidak apa-apa. Ya, taharuku fi sholat li'itmami sholat ala basabi. Gerakan sholat untuk penyempurnaan sholat tidak apa-apa. Ya, sebagaimana gerakan sholat kita menghirai najis pun tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Dan ini sunnah para salaf seperti yang belakang maju, merapatkan. Oh, tapi kalau di kampung saya itu dikira apa sih? Sholat ke jalan-jalan. Biasanya seperti itu ya. Ya, kalau masalah seperti ini, berarti kita kembali ke masalah dakwah. Ya, perlunya disampaikan ilmu kepada mereka. Bagaimana tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa dalilnya? Seperti ini, wala tadharu furujati syaitan, syaitin, tidak diberi kesempatan syaitan untuk apa namanya masuk pada celah-celah shaf. Apalagi Rasulullah juga apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahasanya waman wasalah shaf, barang siapa yang menyambung shafnya wasalahullah, Allah akan apa menyampaikan dia, artinya bersama dia. Ya, wa man qata'a shaffan la'anahullah. Apa qata'anullah? Barang siapa yang melonggarkan shaf, memutuskan shaf, qata'anullah, Allah akan putuskan dia. Putuskan dia. Maksudnya al-wasl al-qata', disambung dan diputus di sini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasar ini maka disyariatkan ketika ada shaf yang longgar, makmum segera menutupnya. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang kadang kita kaum muslimin belum sadar sampai ke sana pentingnya tentang shaf. Ya. Bahkan satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaffuna shuffa bisyuf, dengan pedang meluruskan, ya para sahabat meluruskan shafnya itu dengan pedang ketika salat. Ini menunjukkan sangat pentingnya shaf dalam salat. Ya. Terjadi beberapa permasalahan. Oh iya, satu lagi. Ketika imamnya wanita dan makmumnya pun wanita, bagaimana posisi imam dan makmum? Imamnya wanita dan makmumnya pun wanita. Maka yang rajih sebagaimana pendapat Ibnu Umar di sini, bahwasanya wanita itu menjadi imam satu jajar pada barisan yang pertama. Ya. Karena waktu itu Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Pada zaman sahabat, yusallil mar'ati, mereka para wanita itu sholat bersama dan mereka memposisikan imamnya itu berada sejajar pada saf yang pertama, tidak ke depan. Berbeda dengan makmum dan imam laki-laki dengan laki-laki dengan laki-laki. Tambahnya untuk perempuan itu sejajar. Ya, sejajar. Posisi berada di tengah barisan tapi sejajar. Tapi sejajar. Ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh sahabat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis Ibnu Umar tadi. Ini untuk makmum perempuan. Terus kalau akhwat, kalau perempuan biasanya makmum. Sebagaimana hadis Abi Hurairah tadi, ya, yang kita sampaikan bahwasanya awla sufufi ar-rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk adalah yang paling terakhir, yang paling jelek. Adapun awwalu shufufin nisa akhiruha wa syarru shufufin nisa wa syarru shufufin nisa awwalu, dan yang paling jelek shufnya wanita adalah yang paling depan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tata cara penyusunan shuf seorang perempuan adalah dari belakang. Membuat barisan dari belakang sebenarnya syaratnya, ya. Loh, nanti kalau belakang udah penuh, gimana? Yang depan berarti melewati depan sholat, tidak apa-apa. Karena sutratul musalli atau sutratul makmum, sutratul imam. Sutrohnya orang makmum adalah sutrohnya imam. Maka melewati sholat orang di depan orang sholat yang dia makmum, maka tidak mengapa, tidak terkena bahwasanya larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yamurru an sholat, untuk melewati depan orang sholat tidak mengapa. Karena hukum sutroh orang makmum adalah sutrohnya imam. Sutrohnya imam. Makanya baiknya akad itu menyusun shaf itu dari belakang, karena khairu shufufi an-nisa. Ini menurut sebagian ulama. Tapi seperti madhab Syekh juga mengatakan bahwasanya, madhab yang lain mengatakan bahwasanya tidak mengapa wanita itu menyusun dari depan, ya, tidak mengapa juga. Dan ini kebanyakan dilakukan di Indonesia juga seperti itu. Tidak mengapa menyusun dari depan, artinya sudah di ruangan wanita, susunnya dari depan. Dan ini pun tidak mengapa. Dan ini adalah lebih afdol. Loh, bagaimana dengan hadis khairu shufufin nisa akhiruha? Yang dimaksud di sana adalah akhir allazi ja'at ilal masjid. Maksudnya apa? Awal, ya. Maksudnya diukur daripada bukan masalah shofnya. Tapi pengukuran keutamaan di sini adalah dari sisi ta'akhuriha fi maji ilal masjid. Itu terakhirnya datanya ke masjid, bukan dari realitas shofnya. Jadi tidak mengapa, gitu ya. Sama saja sebenarnya. Walaupun ada yang mengatakan letter lock, oh, yang harus belakang, susun dari belakang. Tapi ada yang memaknai atau mengartikan secara makna, yang dimaksud syarru shufufin nisa awal, ya, itu bukan apa? Bukan masalah depan belakangnya, tapi masalah apa? Masalah yang ini penilaian pada tasyriknya ataupun isra'nya mereka, bersegeranya mereka ke masjid. Bersegeranya mereka ke masjid. Sehingga para ulama juga mengatakan walaupun orang itu shofnya di paling belakang, ya, misalnya laki-laki di paling belakang, tapi dia datangnya lebih awal, maka dia tetap terkena apa? Khairu shufufi awwaluha. Ini para ulama berbeda pendapat, dan insya Allah tidak menjadi perbedaan pendapat yang apa, yang saling memenuhi, karena masing-masing mempunyai dalil yang kuat, mempunyai dalil yang kuat. Allah Ta'ala. Ini permasalahan shaf untuk perempuan. Yang selanjutnya, terputusnya shaf ketika di masjid. Di sini ya, masjidnya kecil penuh tapi ada terasnya. Biasanya meluruskan, sini lurus, sana teruskan. Boleh atau enggak? Para ulama mengatakan seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berfatwa tentang masalah ini, boleh sholat di meneruskan shaf terputus dengan tembok, ya. Boleh, dengan syarat apa? Memang kondisi di dalam masjid sudah penuh. Berdalil dengan apa? Rasulullah SAW mengatakan al-awwal fal-awwal. Yang pertama maka dahulukan, didahulukan yang pertama. Kalau memang sudah penuh dan tidak memungkinkan, maka yang seperti ini boleh ya membuat shof lagi di teras. Dan tidak termasuk kategori apa namanya qata'a shufuf. Karena Rasulullah tadi melarang apa? Man qata'a shufan qata'a Allah. Karena siapa memutuskan shof, maka Allah memutuskan dia. Ini bukan termasuk karena memang kondisinya darurat dan di dalam masjid sudah penuh. Demikian juga yang di lantai 2 misalnya. Di lantai 2 tetap dia harus turun sebelum di lantai pertama sudah penuh. Maka yang seperti ini tidak termasuk qata'as shufuf. Yang termasuk qata'as shufuf diantaranya adalah yang seperti terjadi sekarang, ketika masjid ada tiangnya, ya harus bisa apa namanya ya. Makanya kalau antum sekalian mau bikin masjid, nanti ukuran shofnya dihitung ya, posisi tiangnya itu di mana. Jangan sampai memutuskan shof dan memboroskan lokasi itu biasanya. Kalau nggak dihitung seperti itu, posisi imam di sini, mau pertama di sini, mau kedua di sini, oh kemungkinan di sini ada tiang. Nah, ini ketika shof ya dalam tiang ini terputus dengan tiang, maka ini termasuk man qata'a shofan qata'a Allah. Dia apa namanya memutuskan barisan. Maka ketika ada tiang, sebaiknya makmum itu mundur. Mundur seukuran apa? Seukuran orang yang di pas tiang itu bisa sujud, agar bisa mensejarkan yang lainnya dan diluruskan. Karena ini kalau yang tidak begitu mendingan shof, kadang shof ya ada tiang diteruskan lagi. Ini hati-hati termasuk qata'a shufuf. Rasulullah mengatakan apa? Qata'a Allah, Allah akan mutus mereka. Ini sangat penting. Makanya ketika ada tiang sebaiknya maju sedikit, jangan sampai terputus, atau mundur sedikit sesuai sampai orang itu bisa melakukan sujud, melakukan sujud agar shofnya tidak terputus. Ya, ini seperti ini harus diperhatikan ya, karena ini ada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam tentang pemutusan shof. Ada masalah shof. Kemarin ada yang bertanya sama saya apa? Shof anak kecil, kembali lagi shof anak kecil. Ketika ya ma'ruf, ketika masalah pembahasan membawa anak kecil di masjid, itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali membawa Hasan Husain dan menggendongnya, dan dalam riwayat lain membawa Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid. Ketika dalam hadis disebutkan ketika idza raka'a, ketika apa idza qama, kemudian ketika berdiri dia menggendongnya, Rasul menggendongnya, dan ketika sujud maka menaruhnya. Dan ini terbiasa Rasul membawa anak kecil kita ke masjid, dan boleh membawa anak kecil ke masjid. Akan tapi yang jadi masalah permasalahan shof di sini adalah apakah shof anak kecil misalnya kita taruh di belakang, apakah anak kecilnya harus di depan biar tidak memutuskan shof, atau di samping kita. Kalau memang anak kecil udah bisa sholat ya, maka masalah di samping kita seperti dalil kita yang pertama, anak kecil termasuk bagian daripada shof. Tapi ketika anak itu masuk shof, karena anak kecil kan gitu ya, berdiri, setelah orang yang sholat semua lihat-lihat jalan, kita nutup, anaknya balik lagi, buka lagi. Biasanya seperti itu permasalahan. Nah, kalau nutup ya kita nutup sudah, sana nutup semua. Atau belakang masjid, anak kecil di mana ini? Biasanya ngamuk, nangis-nangis. Ya, karena saya udah punya anak, jadi tahu gitu. Mana tempat saya sholat? Balik lagi, buka lagi. Ini mengganggu orang sholat. Yang seperti ini, para ulama mengatakan bahwasanya shof apa namanya terputusnya shof karena kecil tidak kategori qata'us shufuf, tidak termasuk pemutusan shof ya, karena adanya anak kecil yang seperti ini. Tapi kembali kepada permasalahan membawa anak kecil boleh atau tidak, pada hukumnya boleh membawa anak kecil asal di sana tidak mengganggu keadaan sholat jamaah. Syekh Muhammad SAW ketika ditanya apakah boleh membawa anak kecil ke masjid, ya, utama mana membawa anak kecil ke masjid atau meninggalkan anaknya ke masjid apabila anak itu bikin gaduh. Maka Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah menjawab, lebih baik tidak usah dibawa ke masjid. Ya, kalau memang di masjid tidak bikin tenang atau bikin gaduh, ya. Loh, ini kan untuk tarbiyah. Ya, memang untuk tarbiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Tapi yang namanya tarbiyah pada anak kecil itu maslahatnya untuk anak kecil. Tapi ketika anak kecil apa namanya? Bikin gaduh, madharatnya untuk orang banyak. Maka di sini ketika ada dua madharat yang ataupun tentunya madharat lebih banyak, kita lebih utamakan ataupun menghindari madharat yang lebih banyak itu kita utamakan daripada maslahat yang lebih kecil. Ini dalilnya dari kaidah usul fiqh. Ya, ketika datang madharat apa menghilangkan madharat yang lebih besar, lebih baik kita dahulukan daripada mendatangkan maslahat yang lebih kecil. Makanya hukumnya kalau membawa anak kecil yang bikin gaduh, lebih baik tidak usah dibawa ke masjid. Ya, itulah masalah sok. Ya, anak kecil atau anak kecil tertidur biasanya ya, itu tidak memutuskan sok atau barisan yang tidak termasuk daripada man qata'a shofan qata'a Allahu alaihi. Sebenarnya siapa yang memutuskan shof, Allah akan memutuskan. Ya, mungkin itu pembahasan masalah shof ya. Dan masalah lagi mungkin yang saya tanyakan biar mengingatkan saya, mungkin ada masalah shof yang lain. Ya, kata misalnya di sholat id yang selanjutnya misalnya di masjid itu kan mungkin jemaahnya mobil udah gitu sampai luar-luar bahkan mungkin sampai perawatan badan nanti masih ada lagi di menit itu masih terus. Ya, ini sebenarnya satu pembahasan dengan pembahasan tadi sholat di teras yang sudah penuh gitu ya. Maka yang pertama sebenarnya syariat sholat id itu fil musalla ya, di lapangan, walaupun yang utama di lapangan. Rasulullah mengatakan di lapangan, tapi kalau di masjid itu hanya ketika hujan. Tapi sah aja. Gitu ya. Cuman yang sunnah adalah itu. Adapun ketika sampai membludak sampai ke jalan, asal itu bentuknya masih sah, ya, dalam satu kesatuan dan tidak membuat furujat syaitan, ya, tidak membuat peluang syaitan tidak terputus, walaupun di luar masjid, ya, di luar masjid batasnya apa? Batasnya adalah makmum bisa melihat ketersambungan makmum yang di depannya. Misalnya begini, ya, termasuk yang disyaratkan sholat di teras juga adalah seorang makmum ketika dia di luar area sholat bisa melihat gerakan sholat atau gerakan sholat dari yang depannya. Ya, itu merupakan syarat. Jangan sampai di belakang tembok sholat tertutup mutlak. Ini tidak boleh kan seperti ini. Karena apa namanya, yang menggunakan syarat makmum adalah syarat tidak terputusnya adalah dia itu masih dalam satu wilayah dan bisa melihat kondisi makmumnya yang depannya. Jangan sampai tidak melihat sama sekali gitu ya. Jadi misalnya sholat id, wah penuh sekali, jauh ya, di belakang sampai di belakang tembok misalnya tidak kelihatan. Nah ini yang para ulama mengatakan dilarang. Ya contohnya seperti satu permasalahan lagi ketika di lantai 2 misalnya ya. Ketika kita bikin masjid, lantai 2 itu jangan, ini lantai 1 ya. Lantai 1 ya. Kalau seperti ini, kalau lantai 2 harus ada furjah, ada peluang yang mana makmum tersebut bisa melihat gerakan imam. Bisa melihat gerakan imam. Ya, karena ini untuk menghindari apa? Menghindari bagaimana tata cara salat berjamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kabbiru fakabbir." Idza kabbara al-imam fakabbir, ketika imam takbir maka takbirlah. Nah, kalau enggak melihat nanti akan menjadi penyelisihan, ditakutkan menjadi penyelisihan dalam gerakan salat dengan imam, ya. Padahal apa? Innamal ju'ila al-imam li'idan nabih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk disempurnakan, diikuti. Ya, nanti kita kalau masalah makmum itu ada tata cara mengikutinya, jedanya dan bagaimana. Itu ya ada yang dilarang, ada yang nanti kita masuk pada masalah insyaallah. Itu ada yang apa namanya, jangan sampai merusak gerakan makmum dengan jeda imam. Loh, Ustaz sekarang kan speaker. Kedengaran kok. Ya, kedengaran. Tapi namanya takbir kan bukan cuma sekali. Ada takbirul ikhram, ada ruku, ya. Kalau bangun dari ruku, jelas sami Allahu liman hamidah. Nanti kalau kita tertutup mata apa sama sekali, apalagi yang masbuk, ini imam takbir ruku apa takbir ikhram. Nah, ini ditakutkan seperti ini yang enggak boleh. Makanya syarat di antara terputusnya shaf atau di luar ruangan itu seperti itu. Bisa melihat ada celah lubang, makmum yang paling depan bisa melihat secara berurutan. Ya, mutatawalinya. Paling tidak melihat gerakan makmum depannya. Oh, berarti ini begini begini dan lain sebagainya. Ya, itu yang bisa ada. Kalau di beberapa masjid, itu kan shaf untuk perempuan ada yang di atas, ada yang di samping. Ada yang di samping. Nah, itu gimana? Ya. Ya, saya katakan kalau shaf yang di atas ya, sebenarnya afdholiyahnya tetap kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Nah, kembali ke permasalahan yang pertama yang di samping. Maka saya katakan ini ya jauh daripada sunnah, walaupun tidak merusak sholatnya ataupun tidak membatalkan sholatnya, tapi jauh dari sunnah. Ya, maka sebaiknya kalau memang bisa dirubah dan tidak memotorotkan jamaah setempat, ya kita arahkan kepada mereka agar di belakang. Tapi kalau dipindahkan nanti berangamuk-angamuk, ya kita cari yang asal saja. Yang penting kita sudah sampaikan untuk mengerjakan, jangan sampai bosan. Itu ya, untuk masalah ini. Adapun masalah yang lantai kedua di atas, maka tetap apabila itu, karena lantai di atas mau tidak mau bukan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan, kan masalah dororoh. Ketika apa? Lantai di bawah sudah penuh. Ya, sudah penuh. Nah, ketika masalah di atas tidak menafikan bahwa yang paling utama adalah tetap di belakang, tapi ketika di belakang sudah penuh, ya, berarti apa di atas, maka ini dalam keadaan darurat, maka walau ta'alam tidak mengapa, yang penting tetap mengutamakan shaf yang paling belakang. Jadi tetap harus di posisi belakang. Adapun di lantai dua, ketika darurat sudah penuh, walaupun tetap ya keutamanya tetap di belakang bagaimana posisinya, karena lantai ini kan masih sejajar dengan laki-laki ya. Akan tapi dalam permasalahan ini, kalau dalam kondisi darurat alhamdulillah sahal. Perkaranya mudah, tidak mengapa, karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya perbedaan shaf termasuk perbedaan ruangan, maka tidak terkena hukum keutamaan atau sejajarnya shaf. Seperti apakah pahalanya shaf orang yang di lantai 2 sama dengan shaf yang di lantai 1? Tetap ini pahalanya adalah utama awalu sufufi awalnya di lantai satu. Yang di lantai satu tetap. Yang dianggap lantai yang kedua adalah shaf yang belakangnya. Cuman keadaan turut yang tidak bisa untuk sholat di posisi belakang Allah Ta'ala. Jadi untuk wanita kalau di atas ya itu dalam kondisi penuh tidak mengapa. Tapi kalau masih longgar ya sebaiknya tetap di bawah dan di belakang jamaah laki-laki. Allah Ta'ala alam. Kayaknya sudah kita bahas semua masalah shaf. Hadis-hadisnya, maafkan ini memang hadisnya kalau di Umdatul Ahkam itu ini hanya ringkasan dari Sahih Bukhari dan Muslim, dan sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti ini lebih lengkap dalam kitab Ulumul Maram ataupun kitab-kitab hadis yang muhtamad dan lebih lengkap kisah-kisahnya. Adapun di sini adalah sebatas untuk apa berhukum ataupun membuat istibat hukum dan tidak lengkap hadisnya sebenarnya, tidak lengkap hadis. Insyaallah pembahasan masalah shaf ada lagi yang ditanyakan? Insyaallah mafhum ya. Nah, kita cukupkan sekian, sudah jam 11 lewat. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal ibadah kita pada hari ini untuk belajar menjadi timbangan pemberat kebaikan kita di akhirat nanti, dan menjadikan istiqomah kita ke sampai kelanjutan pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.